mana tadi? Kita lanjut. Bahkan mereka pergi dalam rangka menelusuri hadis-hadis yang ada di berbagai macam kota dan daerah. Makanya Imam Asy-Sya'bi berkata, kalau seandainya seseorang pergi dari Syam hingga Yaman hanya untuk mendapatkan satu mutiara hikmah, maka perjalanannya tidak dianggap sia-sia. Itu, Pak. Bahkan Sa'id bin Musayyib berkata, pernah aku menempuh perjalanan beberapa hari siang dan malam hanya untuk mendapatkan anak untuk mencari satu hadis. Ini bisa antum lihat di dalam halaman 37. Kita lanjutkan. Menghimpun sunnah Nabi penuh dengan pengorbanan, dan mereka menempuh perjalanan sangat jauh, jaraknya cukup panjang, hanya ingin mendapatkan satu hadis. Imam Bukhari dari Bukhara dilanjutkan ke Khurasan, kemudian ke Irak, kemudian dilanjutkan sampai ke Mekah, ke Madinah. Semuanya ini hadirin sekalian, kadang-kadang dalam satu perjalanan itu dapat satu hadis toh. Yang kadang-kadang hadis itu ternyata sanadnya dhaif. Tapi tidak pernah menganggapnya itu sia-sia. Kenapa? Karena pahamnya mereka akan pentingnya sunnah, pentingnya ilmu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam satu hadis yang sahih, di mana fadilah kita itu menjaga sunnah Rasulullah SAW. Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin aw amin sami'. Jadi semoga Allah menjadikan wajah seseorang berseri-seri mendengarkan maqalah dariku, kemudian dia hafalkan, lalu dia tunaikan, dia sampaikan seperti yang dia hafal. Berapa banyak orang yang tersampaikan hadis akhirnya lebih paham daripada yang menyampaikan. Ini kondisi mereka. Kita lanjut ucapan Imam Abu Hatim. Ya, atau mereka harus hidup sengsara berhari-hari dalam perjalanan hanya untuk mendapatkan satu kalimat hikmah. Coba bayangkan Pak, Imam Sya'bi tadi, setiap dia itu mau keluar rumahnya itu tiangnya dijual. Emperannya dijual sampai rumahnya habis. Bajunya tinggal satu hanya untuk mencari hadis, sengsara. Coba Imam Asy-Syafi'i ketika saat mau belajar itu pun sudah mendapatkan rekomendasi dari gubernur Mekah Madinah. Setelah sampai ke rumahnya Imam Malik dan dihantarkan oleh gubernur, karena subhanallah saking wibawanya, awalnya pun gubernur mengatakan, wahai Muhammad, seandainya kamu sekarang suruh saya kemana saja termasuk ke Irak, lebih ringan daripada kamu menyuruh saya untuk ketemu Imam Malik. Karena masya Allah ya, gak gampang. Pertama nyampe gubernur datang, ditemui oleh budaknya. Nanti aja kalau mau ngaji di majelisnya Imam Malik. Enggak. Ini ada surat dari saya. Ini ada seorang yang ingin belajar. Rekomendasi dari saya. Akhirnya setelah itu keluar Imam Malik. Ngomongnya enggak ada 5 menit. Muhammad, kamu mau belajar serius enggak? Iya. Kamu belajar yang serius. Karena kamu akan menjadi orang besar. Subhanallah. Makanya termasuk Imam Malik itu orang yang ahli firasatnya enggak pernah meleset. Tapi kamu tidak bisa belajar sebelum hafal Muwatta, dihafalkan selama 20 hari. Karena siang belajar dimanfaatkan malam sambil memanfaatkan lampu penjara. Enggak ada listrik. Sekarang masya Allah listrik mubazir enggak karu-karuan. Antum manfaatkan untuk hafal Al-Qur'an. Pacaran iya itu. Eman ya Allah. Dulu Imam Syafi'i eman ini, ada lampu kan setiap di gapuranya itu ada lampu penjara yang amat menyala. Dia izin kepada pegawai penjara, saya akan hafalkan di sini. Dalam waktu 20 hari Muwatta dihafal. Itu. Inilah sengsara mereka, tapi tidak seperti Sunan Giri. Ingin belajar karena rumahnya di Giri, mau ke Ampel, Pantai Gresik sama Pantai Surabaya mingkup sit, tinggal ngelompat, nanti balik lagi ya, nanti mau pulang ngelipet lagi, masya Allah ya. Kita lanjut ucapan Abu Hatim, demikian itu mereka lakukan agar setiap orang tidak gampang dan sembrono menisbatkan kesesatan kepada sunnah, menisbatkan hadis-hadis yang bukan hadis, sehingga timbul penyesatan. Jika demikian itu terjadi, maka para kesatria ilmu hadis mengikis kedustaan dan tegar membela agama Allah. Dan ini hanya satu, Pak. Dan ilmu ini, maaf, ahlul ilm hadis, ahlul hadis jumlahnya ribuan. Itulah sosok yang juga dimiliki oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dimiliki oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Semua mereka macam seperti ini. Makanya Imam Syafi'i menganjurkan taqarrab anil awtani fi talabil ula. Pergilah merantau untuk mencari kemuliaan. Wasafir dan bersafarlah. Fafil asfari khamsu fawaida. Mendapatkan lima faedah. Yang pertama, tafriju hammin, untuk meninggalkan suka, untuk menghilangkan suka duka. Gelisah, suntuk di kampung, pergi. Itu solusinya. Kalau antum sekarang suntuk di desa antum, keluar, pergi. Entah belajar, minimal antum cari uang positif. Jangan sekarang ini menjadi beban masyarakat. Akhirnya menjadi sampah marah masyarakat. Mendingan menjadi masyarakat sampah. Duitnya banyak. Daripada masyarakat sampah. Sampah masa? Masyarakat. Beda enggak sampah masyarakat sama masyarakat sampah? Masyarakat yang memanfaatkan sampah-sampah itu akhirnya dijual menjadi uang. Itu. Waktu sabu ma'isyatin, cari ma'isyah. Ya? Kita sekarang ini keluar, kalau memang tidak tafriju hammin waqtisabu ma'isyatin, di luar sana banyak peluang-peluang ekonomi, wa ilmun dan ilmu, wa adabun dan adab, wa suhbatu majidin, dan bersanding dengan orang-orang yang soleh, mulia. Gak mungkin saya kalau gak merantau sampai Riyadh ketemu Syekh bin Bas. Kapan? Ketemu Syekh bin Bas di Wonogiri? Gak mungkin. Masya Allah, alhamdulillah mas, sana di Wonogiri ketemu Syekh bin Bas. Mas, alhamdulillah ke Pekalongan saya ketemu Syekh Utsaimin. Gak bisa. Keluar. Makanya di sini kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, faedah di dalam berkelana mencari ilmu minimal ada tujuan utama dua. Yang pertama dalam rangka mencari sanad yang tinggi dan mendengar riwayat langsung dari perawi utama. Langsung mendengar dari Imam Malik, langsung mendengar dari Imam Asy-Syafi'i, bukan katanya sampai ada 3-4 pintu. Enggak. Yang kedua, bertemu dengan para penghafal hadis untuk muzakarah dan menimba berbagai macam faedah dari mereka. Langsung kita uji hafalan kita di depan Imam Bukhari. Oh, Masya Allah, yang ketemu Imam Bukhari. Langsung kita uji hafalan kita dengan Imam Nawawi, karena ketemu langsung Imam Nawawi. Minimal mas, antum ketika melihat Masya Allah Imam Bukhari yang hafal ribuan hadis, kita itu minder. Tapi kalau sekarang antum teman-temannya hafal kul a'udzu birabbin nas sama kul wallah, hafal juz 30 dapat tentang-tentang. Jadi imam gue. Coba antum sekarang bersahabat, berteman dengan ulama-ulama yang hafal 30 juz, yang hafal 20 juz, antum hafal 15, 10 masih malu, minder. Makanya suhbatu majidin. Ikhwan, berteman dengan orang-orang soleh, para ulama itu tidak ada jeleknya. Dan tidak ada, enggak ada faedahnya. Coba bayangkan anjing itu apa sih? Makhluk apa sih? Berteman dengan Ashabul Kahfi menjadi mulia. Enggak pernah dia belajar jurumiyah. Enggak pernah juga belajar kitab macam-macam. Cuma nemenin Ashabul Kahfi. Akhirnya menjadi soleh, menjadi mulia. Bahkan namanya terekam di dalam Al-Quran. Nama antum ada enggak di Quran? Loh, kalah loh kalau asuh sampean. Loh. Ah, kalah. Itu makanya jangan antum lepaskan orang soleh. Jangan antum lewatkan bersanding dengan orang-orang soleh. Oke, sekarang kita masuk langsung ke kaidah. Jadi pembukuan puncak, pembukuan hadis pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Karena sudah mulai banyak ahli bid'ah yang menyebarkan hadis-hadis palsu. Kemudian juga para penulis-penulis yang ulung dan handal sudah mulai banyak. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz mengangkat ketua koordinator Tadwinul Hadis, membukukan hadis, yaitu Abu Bakar Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya. Dialah yang menghimpun seluruh ulama-ulama ahli hadis. Disitulah akhirnya sudah mulai bermunculan kitab-kitab Sunan Jami', akhirnya ada Al-Jami'us Sahih karya Imam Al-Bukhari, akhirnya ada Sahih Muslim, Al-Jami' Sahih Muslim juga, akhirnya ada Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan banyak ulama-ulama yang mengeluarkan karya-karya hebat akhirnya menjadi panduan. Di antara mereka ada yang membukukan model musnad. Yang penting hadis itu dibukukan dengan urutan-urutan keseniorannya sahabat. Gak peduli hadis ini temanya apa. Makanya kadang-kadang hadis junub nyampur hadis jihad. Yang penting urutnya sanad tersebut, sahabat. Ada yang membukukan dengan model sunan. Yaitu apa? Bukan sunan kiri ya. Sunan itu model pembukuan mereka yang diurutkan sesuai dengan disiplin ilmu. Biasanya kitabul ilmi, atau biasanya diawali dengan toharoh langsung, kemudian setelah itu janabah, kemudian setelah itu wudhu janabah, mandi ya, sampai akhirnya sholat, setelah sholat basmalah, zakat, puasa, haji, sampai akhirnya nikah jihad. Itu namanya sunan. Ada yang mengumpulkan al-jami' as-sunan, ini al-jami' was-sunan ya, ada al-jami' wal-masanid. Semuanya ini agar tidak ada yang sekarang terlewat. Malah di antara mereka seperti Imam As-Suyuti tidak membedakan hadis yang dhaif, yang palsu, yang sahih, dikumpulkan. Bukan tujuannya sekarang Imam As-Suyuti merusak. Jangan antum sampai suudzon. Yang penting umat ini tahu, ini loh hadis dhaif. Tolong nanti kamu periksa. Kamu sekarang ini aktualkan, ini hadis palsu. Ini nanti tolong diperiksa, ini yang sahih. Yang penting dikumpulkan. Suatu ketika kalau ada orang coba-coba menyampaikan hadis itu, udah ketahuan, oh ini hadisnya seperti ini, ini hadisnya seperti ini. Makanya setelah itu dipedar oleh Syekh Albani, Sahihul Jami'is Saghir, Sahihul Jami'il Kabir, semuanya didudukkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Ini yang sahih, ini yang dhaif, ini yang palsu bahkan. Sehingga antum jangan sampai juga suudzon sama ulama. Imam Ibnu Katsir itu kan hebat ya. Kok di dalam tafsirnya ada hadis-hadis yang dhaif bahkan palsu? Apa Imam Ibnu Katsir enggak tahu? Tahu. Bahkan sengaja mereka masukkan, beliau masukkan supaya umat itu tahu ini itu palsu. Nanti biar suatu ketika disampaikan ahli bid'ah lewat kitab-kitab mereka yang mungkin dipermak sanadnya, kemudian diperhalus, diperbaiki, nampak seakan-akan tidak palsu padahal palsu, ketahuan. Itu juga macam ulama-ulama yang lain. Ada beberapa buku yang contoh aja Bulughul Maram, banyak hadis yang dhaif di situ. Imma dihadirkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk menguatkan hadis-hadis yang sahih, akhirnya juga menjadi syahid, enggak ada masalah lagi, atau umat supaya tahu bahwa itu dhaif. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Kenapa mereka itu menurunkan hadis-hadis yang dhaif atau yang palsu. Nah, selanjutnya Denis sekalian, antum buka bab yang ketiga, metode penelitian sanad dan matan hadis. Ya, hadirin sekalian perlu diketahui, setelah era tabi'in, apalagi dunia permatanan dan persanatan sudah mulai mapan, maka hadis-hadis itu sudah mulai terdefinisikan dengan baik. Sehingga di sana ada hadis yang mu'dal, ada hadis yang munqati, ada sanad yang ada syadz, ada yang maqlub. Contoh sanad apa namanya, matan hadis yang maqlub, bisa maqlubnya terbalik itu sanadnya, bisa terbalik itu matannya. Di antaranya yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalal Utsaimin, ini penguat dari statementnya Imam Ibn Qayyim, di antaranya matan yang maklub adalah hadis tentang sujud mendahulukan kaki, lutut apa tangan. Ada dalam satu riwayat, janganlah kalian sholat seperti janganlah kalian sujud seperti merunduknya unta, dulukan tangan sebelum kaki, sebelum lutut. Ini maklub terbalik. Yang benar, dulukan lutut sebelum tangan. Dan ini iramatik. Namanya jatuh, benda yang jatuh itu yang nempel pertama kali bumi, yang paling dekat dengan bumi, apa yang jauh dari bumi? Mas, kalau ada barang jatuh, yang paling pertama kali nempel di bumi mana? Yang paling dekat di bumi. Yang paling dekat apa? Setelah kaki. Lutut. Setelah lutut apa? Tangan. Setelah tangan apa? Jidat. Coba antum duluin kepala antum. Sujud. Penjut. Itulah. Allah. Wah, kan gitu. Tung. Iramatiknya itu dari bawah. Des, des, des. Gitu. Bangkit juga begitu kan? Ketika bangkit, kita angkat dari atas dulu. Kepala, tangan, lutut, sudah. Jadi itu sangat tertib. Sementara sholat itu harus tertib. Nah, sekarang mengenal sedikit kaidah persanatan. Bagaimana ulama-ulama itu menetapkan dasar pensohihan hadis dan pendhaifan hadis. Di sini ada kurang lebih 5 kaidah ulama itu menetapkan. Kalau sesuai perawinya, hadisnya sahih. Kalau tidak, maka dhaif. Yang pertama kali adalah Islam. Maka dari salian tidak akan diterima hadis dari orang kafir. Termasuk nanti fasik dan ahli bid'ah. Nanti sendiri ya. Intinya orang kafir tidak berhak, tidak ahli, tidak boleh riwayatnya diterima. Dalam masalah periwayatan hadis Nabi, karena itu kaitannya dengan agama. Tapi kalau sejarah, tolong diperhatikan, kalau sejarah kita boleh meriwayatkan dari sanad orang-orang kafir. Kenapa alasannya? Pertama, sejarah itu kaitannya kisah. Yang kedua, para ulama-ulama melakukan. Antum sekarang baca dalam kitab sejarahnya Imam At-Tabari, ya, At-Tarikhul Muluki wal Umam. Antum baca sekarang kitab sejarahnya Imam Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah, dan juga yang lainnya penuh dengan riwayat pengambilan dari ahlul kitab, sementara mereka adalah orang-orang kafir. Ya. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, beda sejarah. Makanya mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa di dalam buku Ustadz Fakta Baru Wali Songo banyak menukil dari sarjana barat, dari ini, dari itu. Pertama, Pak, belum ada sampai hari ini saya temukan sarjana Arab itu ngurusin Wali Songo. Itu yang saya gak temukan. Ya, yang sekarang mengupas rata-rata itu mereka siapa? Mereka-mereka yang sekarang ini dari sarjana Belanda, ya, Perancis, ya, itu aja. Ada Portugis, Tom Raffles, itu pun kafir juga. Katolik, memiliki buku yang namanya Summa Oriental. Bahkan ini menjadi buku paling primer, karena tulisan asli pelaku sejarah. Contoh lagi untuk mengenali buku sejarah, kaitannya sebelum Islam di Indonesia, ada Negara Kertagama, karangan Mpu Prapanca, ini juga kafir. Kita mau gak mau, karena masalah sejarah ini penelusuran data, arkeologi, sehingga kebenarannya hanya cukup kebenaran sejarah. Kalau ini kebenaran agama, hanya harus Islam. Yang kedua, ini gini, kalau seandainya dia kafir, kemudian masuk Islam, boleh mengisahkan apa yang dia dapat pada masa kafirnya dia, kemudian setelah masuk Islam diceritakan. Contoh Tamim Adz-Dzari. Saat dia masih Kristen, mendapatin satu kondisi yang aneh, di mana dia terdampar di dalam satu pulau, akhirnya menemukan jasa makhluk yang aneh, rambutnya sangat banyak sekali, sehingga tidak ketahuan dubur kuburnya. Kemudian dipertemukan seorang yang akhirnya dikatakan oleh Rasulullah itulah Dajjal. Dikisahkan oleh Imam Al-Bukhari, dikisahkan oleh Imam Muslim, lengkap di dalam sahihnya. Enggak apa-apa, karena dia berkisah setelah masuk Islamnya. Nah, yang kedua, mukallaf. Mukallaf itu harus sudah tamyiz, tidak boleh kila. Mukallaf, ya, tidak boleh sekarang ini anak kecil. Ini harus. Tapi kalau tamyiz, enggak apa-apa. Karena di sana ada beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis yang dia dapat dari Rasulullah SAW usia tamyiz. Seperti siapa? Abdullah ibnu Abbas. Itu ditinggal Rasulullah meninggal, Pak. Umur berapa? Umur 7 tahun. Umur 7-8 tahun. Beliau hanya mengatakan, saya ketika Rasulullah SAW wafat, ketika itu saya sedang di khitan. Ini juga menunjukkan ada satu khitan yang dilakukan tidak pada hari ketujuh. Ya, karena anjuran Rasulullah kan pada hari ketujuh. Karena itu lebih praktis, lebih sehat. Dan anak itu kadang-kadang terlambat pertumbuhannya karena belum disunat. Karena di sana ada zat-zat yang mengganggu pertumbuhan. Makanya kalau disunat langsung bongsor. Nah itu, dan cepat sembuh. Karena anak bayi sunat, nangis, tidur. Kalau sekarang, nangis, minta duit. Makanya jangan disunat gede. Itu. Nah nanti kalau sudah gede kasih uangnya gitu. Nah, hadirin sekalian, ada sudah riwayat apabila seorang menerima hadis pada masa kanak-kanak kemudian disampaikan pada usia dewasa, maka riwayatnya bisa diterima. Maka menerima riwayat semua sahabat yang majhul bukan suatu yang dianggap ganjil. Makanya jahalatus sahabah la yadur la tadur. Kejahilan atau kemajhulan sahabat itu tidak membawakan riwayat. Beda dengan tabi'in dan setelahnya. Sebab para ulama sepakat menerima riwayat dari para remaja. Dari kalangan sahabat seperti Ibnu Zubair. Ketika itu masih kecil, kanak-kanak. Ibnu Abbas saat sholat bersama Rasulullah tahajud. Kan di mana berdirinya? Di sini, anak kecil. Umur paling 4 tahun. Unduk-unduk-unduk. Ikut. Tapi yo betah. Rasulullah kadang baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa. Betah. Coba antum. Ngedumel pulang. Ah, udah deh, kapok, udah. Gitu. Baju aja yang lam yakunil aja udah dirasanin itu imam. Itu Masya Allah. Akhirnya diputer Rasulullah. Rasulullah gak mau membiarkan kesalahan. Karena apa yang dilihat, apa yang dilakukan Rasulullah adalah syariat sunnah. Langsung diputer letaknya. Masya Allah. Ibnu Abbas. Anas bin Malik itu, Pak. Diserahkan ke ibunya umur berapa? Sama, umur kecil. Ibunya sambil nangis-nangis, ya Rasulullah, semua orang pada ngasih kamu. Termasuk Abu Ayyub Al-Ansari. Memberikan rumah sampai 6 bulan, 7 bulan tinggal di rumah beliau. Sebelum punya rumah, sebelum masjid dibangun. Itu tinggal di mana? Di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Satu keistimewaan, kemuliaan. Datang, tinggal di rumah seorang sahabat. Makanya sahabat ini paling tua. Ya. Datangnya Rasulullah saja itu sudah mulai tua. Apalagi sampai Rasulullah SAW akhir hayat. Ya. Sana. Akhirnya dari salian, Anas bin Malik mengatakan, ibunya, wahai Rasulullah, semua orang pada memberikan sesuatu kepada engkau, saya tidak punya apa-apa, cuman punya Anas ya Rasulullah, pakai untuk pembantu kamu. Subhanallah. Dan anaknya juga subhanallah baik gitu. Beda dengan anak sekarang disuruh beli apa mencicil gitu. Itu anak-anak langsung. Sampai beliau mengatakan apa? Saya membantu Rasulullah selama 10 tahun. Loh coba. Enggak pernah dia itu ngambek. Enggak pernah dia itu pergi pulang. Kapok tidak. 10 tahun. Ngelayani, ambil airnya. Nyiapin makanannya. Sampai akhirnya beliau mengatakan Rasulullah tidak pernah mengatakan. Kenapa kamu melakukan ini? Tidak seperti ini. karena baiknya sang majikan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersikap adil. Adil merupakan sebuah potensi watak diri yang mampu mendorong seseorang untuk komitmen terhadap nilai ketakwaan. Makanya al-adil, al-adalah dalam persepsi Islam, terutama ahli hadis itu, istiqamatud din wal muru'ah, lurusnya agama dan muru'ah, itu adil. Makanya orang itu kalau tidak lurus agamanya, tidak lurus muru'ahnya, hadisnya tidak diterima. Dan lurusnya agama tertuang dalam kalimat yang simpel, takwa. Makanya muttaqin, adil dalam pandangan ahli hadis adalah sikap amanah dalam mengemban tugas periwayatan. Karena kalau orang dia bertakwa, enggak mungkin berani palsu hadis. Makanya Pak, intinya di sini, inti syarat hadis kata Syekh Albani di sini apa? Adil. Sampai kenapa kita tidak menerima riwayatnya orang kafir? Karena orang kafir itu tertuduh enggak adil. Jangan-jangan dia nanti dusta. Walaupun nampak secara pribadi per pribadi ada yang jujur, secara umum kita meragukan kejujurannya. Nah, adil. Hanya di sini kita lanjutkan. Para ulama dalam menetapkan syariat syarat keadilan tidak membedakan jenis kelamin dan status seseorang. Makanya laki diterima, perempuan juga diterima riwayatnya. Orang merdeka dan budak. Makanya di dalam periwayatan hadis, budak pun diterima riwayatnya. Yang penting adil. Atau orang yang melihat maupun buta. Makanya riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Abdullah ibn Ummi Maktum juga diterima. Kenapa? Karena tidak membedakan antara melihat dengan yang buta. Yang penting mereka tidak tercemar dengan kekufuran, kebid'ahan, kedustaan, kefasikan. Nah, ini mulai kenapa kita mempersoalkan ahli bid'ah. Jangan ada yang tersinggung. Karena ini bahasan agama. Membahas bid'ah itu, Pak, di pandangan ulama afdalul jihad. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia mau jihad mau kemana? Mau perang ke Glodok antum? Mau antum merang ke Papua? Bahkan menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah, katanya Imam Ibnu Taimiyah afdalul jihad. Pernah Yahya Ibnu Yahya ditanya, wahai Imam, bagaimana orang yang sekarang ini memperjuangkan sunnah, membasmi bid'ah? Dia mengatakan itu adalah afdalul jihad. Makanya dari salian, karena bid'ah dan ahli bid'ah itu selalu menjadi momok agama, termasuk di dalam masalah periwayatan hadis. Makanya di sini dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nukhbatul Fikar, berkata, antum bisa lihat halaman 57, kebid'ahan terkadang bisa membuat pelakunya kafir atau fasik. Pelaku bid'ah yang kafir menurut jumhur ulama tidak bisa diterima riwayatnya. Sedangkan pelaku bid'ah yang fasik menurut pendapat paling sahih bisa diterima asalkan tidak mengajak kepada bid'ah. Nah ini, kecuali bila dia meriwayatkan suatu hadis yang menguatkan kebid'ahannya, maka menurut pendapat yang terpilih harus ditolak. Seperti ada orang yang tertuduh Syiah meriwayatkan tentang keutamaan Ahlul Bait, perlu dicurigai. Apalagi sedang dalam kondisi menguat-nguatkan, membela-bela kebid'ahannya. Makanya ahli bid'ah itu simple, asalkan bukan da'i, asalkan dia tidak mendakwahkan dan tidak meriwayatkan hadis yang mendukung bid'ahnya, maka ahli bid'ah itu bisa diterima riwayatnya. Dua itu. Abu Hatim, kita lanjut masih. Kecuali bila dia maka menurut pendapat yang terpilih ditolak oleh riwayatnya, seperti yang telah ditegaskan oleh Imam Al-Jauzajani dan yaitu gurunya Imam An-Nasa'i. Ya. Abu Hatim berkata, di antara perawi yang ditolak Hadisnya adalah ahli bid'ah yang mengajak umat manusia kepada kebid'ahan hingga menjadi panutan dan tokoh dalam kebid'ahan dan menjadi rujukan dalam kesesatan seperti Ghailan Ad-Dimashqi, Amr bin Ubaid, Jabir Al-Ju'fi. Makanya para ulama sepakat kalau Ghailan Ad-Dimashqi ini lebih kepada dia itu Jabariyah atau Jahmiyah juga menggulirkan pemikiran itu. Amr bin Ubaid Mu'tazilah, Jabir bin Ju'fi ini Al-Ju'fi adalah Syiah. Makanya tidak diterima riwayatnya. Imam Adz-Dzahabi berkata, pernyataan para ulama peneliti bahwa kualitas perawi hadis paling buruk adalah seorang dajjal pendusta. Nanti hadisnya dikatakan hadis para pendusta, kadzab, yang statusnya apa artinya akhirnya? Hah? Loh, waduh. Apa? Maudhu. Terus kemudian suka membuat hadis palsu, kemudian tertuduh dengan dusta. Atau sepakat untuk ditinggalkan hadisnya, matruk. Nah, makanya dia itu pertama maudhu, matruk, kemudian kadang-kadang la aslalahu, di usut-usut itu enggak ada asal-usul, di akar hadisnya itu dari mana. Contoh hadis Rasulullah menyuapin Yahudi, ternyata itu hanya ada di dalam kitab Hayatus Sahabah, yang hadas, yang sanadnya pun berundul, enggak ada. Sehingga hadirin sekalian, di dalam beberapa ini tulisan saya bantah yang ada riwayat di mana Abu Bakar tanya kepada Aisyah itu, bahkan di beberapa dunia sosmed itu divideokan berupa kartun. Kemudian datang kepada Aisyah, wahai Ananda, wahai Aisyah anakku, apakah masih ada sunnah-sunnah Rasulullah yang belum saya lakukan? Sudah wahai ayahanda, tinggal satu, nyuapin Yahudi. Rasulullah SAW setiap pagi menyuapin Yahudi yang buta, menghujat, mencela, dan juga mendamprat, memaki Rasulullah SAW. Tiap pagi disuapin. Pak, pertama Abu Bakar dan Rasulullah adalah sama agamanya, manusia paling mulia. Yang kedua, ketika ada seorang perempuan yang sedang diganggu oleh Yahudi di pasar saja, Rasulullah mengirimkan pasukan. Apalagi ini yang dicela Rasulullah langsung. Enggak hidup, Pak. Enggak hidup. Enggak mungkin. Lah pernah ada orang Yahudi yang tawar-menawar di pasar barang dagangannya, setelah ditawar tidak cocok, dia sambil marah mengatakan, demi zat yang jiwa Nabi Musa, ya, demi zat yang memilih Nabi Musa. Langsung sahabat Ansor datang nampar pipinya, jeger, kamu berani-beraninya mengatakan demi zat yang mengangkat memilih Nabi Musa, sementara Rasulullah masih hidup. Langsung ditampar. Baru ngomong itu loh, Pak. Mana yang lebih sadis, mana yang lebih rusak. Omongan-omongan yang disampaikan di kartun itu lebih parah. Bukan hanya ditampar, langsung mungkin disembelih oleh Umar bin Khattab. Iya. Ya mas, sekarang ada orang yang pergi ke Uhud. Kaum munafikun ini, maaf, ke Tabuk, maaf. Perang Tabuk, di mana dia sambil berkelakar mengatakan, saya tidak menemukan orang yang sekarang paling rakus makannya, paling pengecut ketemu musuh. Dan yang selanjutnya apa? Paling pengecut ketemu musuh, paling rakus makannya. Terus? Ada lagi mas, lanjutin mas. Ya. Yang ketiga, paling pengecut ketemu musuh, paling rakus makannya. Ya, ada yang pernah tahu? Akhirnya turun firman Allah, Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Itu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfonis dengan fonis berat berdasarkan firman Allah, Qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Yeah. Ya. Yeah. akdab deh. Yang ketiga, saya tidak pernah mendapati orang yang paling dusta lisannya, paling rakus makannya, paling pengecut ketemu musuh ketimbang sahabat-sahabat Rasulullah. Langsung qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Kamu kafir setelah beriman. Ini malah disuapin. Abu Bakar nyuapin juga. Yang kedua, ini bertentangan dengan realita. Sebelum Rasulullah meninggal, bahkan pada tahun ke-7-8, Yahudi itu sudah bersih, Pak. Dari Madinah enggak ada. Apalagi masih ada sampai Rasulullah SAW ini wafat, sampai Abu Bakar. Ya. Bahkan dihabisin oleh Rasulullah, ya, sampai di antara mereka diusir sampai perbatasan Syam. Tidak ada tersisa karena pengkhianatan mereka. Bagaimana sekarang kok ada masih berkeliaran orang Yahudi di Madinah? Enggak mungkin. Dari fakta-fakta ini, maka itulah hadis yang dimaksud la asla lahu. Contoh, ikhtilafu ummati rahmah. Itu antum usut sampai ujung kulon, ujung wetan. Gak ada rujukannya. Palsu aja enggak, Mas. Apalagi soleh. Gak ada. Ikhtilafu ummati rahmah. Contoh aja, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai Cina. Masya Allah, jauh banget. Ngapain cari ke sana? Paling dapat akupuntur. Ya, enggak ada. Makanya difonis oleh para ulama bukan hanya palsu, enggak ada asal-usulnya. Enggak ada. Itu aneh. Dari zaman ke zaman Mekah Madinah itu menjadi sumber ilmu, menjadi sumber pengetahuan. Oh, ujung-ujung ke Cina. Utlubul ilma walau bisin. Ini yang selanjutnya. Ikhwah sekalian, yang lebih menarik lagi dikatakan oleh Imam Malik. Beliau bertanya kepada Yahya, apakah kamu tidak mengambil hadis dari setiap da'i ahli bid'ah, baik Qadariyah, Rafidah atau yang lainnya? Beliau berkata, tidak boleh mengambil hadis dari kalangan da'i ahli bid'ah, kecuali dari orang-orang yang terduduh berbuat bid'ah dan tidak mengajak kepada kebitaan tersebut, seperti Hisham Ad-Distiwai dan semua yang berpaham Qadariyah, tetapi mereka tidak mengajak kepada kebitahan. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Masya Allah. Ini antum perlu camkan dengan baik-baik. Komentar ahli hadis, komentar mereka, beliau yang ahli jarh wa ta'dil, umurnya hampir habis untuk mengumpas, membahas, meneliti hadis dan sanadnya. Kata beliau, tasyayyu', yaitu sikap menyanjung ahli bait, bukan syiah pengikut. Ya. Menurut kebanyakan ahli hadis, tidak mempengaruhi status riwayat. Maksudnya bisa diterima. Karena syarat diterimanya seorang perawi adalah muslim, adil, dan memiliki hafalan kuat. Adapun orang yang bermazhab dengan aliran yang bertentangan dengan ahli sunnah, bukan sebagai bahan jarah cacat selagi dia tidak mengingkari suatu ajaran Islam yang dikenal oleh setiap orang. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam kitabnya Nukhbatul Fikar. Jadi di sini intinya kesimpulan, ahli bid'ah yang telah kafir dengan kebid'ahannya tidak bisa diterima riwayatnya menurut kesepakatan jumhur ulama. Bahkan Imam Nawawi telah menukil ijma. Sementara ahli bid'ah yang menghalalkan dusta seperti syiah untuk membela madhabnya, tertolak riwayatnya tanpa adanya perbedaan di antara para ulama. Pokoknya kalau sudah syiah, enggak bisa. Makanya Harun Ar-Rasyid mengatakan, saya mencari empat, nemunya empat. Saya cari kekufuran, saya temukan di Jahmiyah. Saya cari kedustaan, saya temukan di Rafidhah. Saya cari pengeyelan, saya temukan kepada di dalam Ahlul Kalam, ahli filsafat. Saya cari kebenaran dan keadilan, saya temukan pada Ahlul Hadis. Empat. Ya betul. Karena urusan orang, ya, mengajak kekafiran, tidak ada yang paling jago dibanding Jahmiyah. Makanya sampai Abdullah bin Mubarak tidak mau memasukkan ke dalam firqah 73. Beliau ditanya tentang firqah-firqah Islam, lalu tidak menyebutkan Jahmiyah, padahal sudah ada pada zaman beliau. Kamu kan tanya firqah Islam, Jahmiyah itu bukan Islam. Ya, saya cari kekufuran, saya tak dapatkan di Jahmiyah. Saya cari kedustaan, saya dapatkan di Rafidhah. Saya cari pengeyelan, saya dapatkan di Ahlul Kalam. Dan saya cari kejujuran, keadilan, saya temukan pada Ahlul Hadis. Selanjutnya, mengenai ahli bid'ah yang tidak kafir, maka terdapat polemik di antara para ulama, dan pendapat yang kuat adalah riwayat ahli bid'ah yang bukan seorang da'i diterima, sementara riwayat seorang da'i tidak diterima. Membedakan da'i, karena nanti dia akan membela-bela dengan hadis-hadis yang tidak benar, khawatirnya di situ, sehingga mencampur adukkan dan bisa mempermak. Makanya ada tadlisus sawiyah. Apa itu tadlisus sawiyah? Mempermak sanad seakan-akan sahih padahal dhaif. Itu. Nanti khawatirnya di sana. Keempat, ketakwaan. Ini takwa. Kemauan kuat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga jauh dari dosa besar, atau tidak terus-menerus berbuat dosa kecil dan membuat kebid'ahan dalam agama dan terbukti berdosa di tengah manusia. Makanya di sini bahkan Imam Ahmad tidak mau menerima riwayat dari orang pendusta, masya Allah, walaupun bertobat. Subhanallah, Pak. Ini pernyataan yang cukup indah yang perlu kita cermati dan perlu kita terus renungkan. Dusta itu berat. Sampai Imam Ahmad ketika ditanya, wahai Imam Ahmad, bagaimana hukumnya menerima hadis ahli bid'ah pendusta yang sudah bertaubat tetap tidak diterima? Alasannya, seperti perawan berzina, setelah taubat apakah perawannya kembali lagi? Nah, udah hilang. Pendusta itu keperawanannya hilang. Sudah enggak bisa diambil lagi. Makanya kata Imam As-Suyuti, kenapa kita menolak riwayat para pemalsu hadis Nabi walaupun sudah bertaubat? Karena ibarat seorang perawan ketika berzina, walaupun sudah bertaubat, maka taubatnya tidak bisa mengembalikan keperawanannya. Imam Ibn Sirin berkata, sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Perhatikan dari mana kamu itu mengambilnya. Sekarang enggak, Pak, sampah. Kenapa? Ngambilnya dari madrasah YouTubiah, madrasah Twitteriah, wal madrasah WAiah. Nyampah. Antum lihat sekarang ilmunya yang di YouTube, dia adu-adu. Ustaz itu kayak jangkrik. Dan yang dibahas gak signifikan. Kencing kucing, coba kalau kencing gajah kayak apa yang dibahas? Masalah masjid, ya Allah, bu ayah, apalagi bu ibu ayah, lebih rame. Gak ada substansinya. Mana pembahasan tauhid yang diutamakan oleh para rasul, para nabi? Mana pembahasan la ilaha illallah, aktualisasi la ilaha illallah? Enggak pernah dibahas oleh para rasul, para nabi. Diangkat di YouTube, diangkat sekarang di ini. Dan isinya itu pendukung kesel, yang sana senang. Itu. Waduh, ustaz saya diserang. Ini benar nih. Mantep. Gitu. Tiap hari gitu. Dan apalagi cuma dipotong-potong 5 menit. Ngeseli. Aduh. Salapi lagi yang dibahas. Apalagi masya Allah gayanya kayak preman kan gitu. Plang. Udah pokoknya enggak peduli. Yang penting Wahabi, siapa yang bisa memusuhi Wahabi pasti terkenal. Itu saja. Sekarang ilmu da'i ingin terkenal gampang. Nulis saja yang aneh-aneh tentang Wahabi, pasti terkenal. Oh, anak dulu kalau belum tobat, anak tulis. Iya, gampang. Tulis saja yang aneh. 1001 kesesatan Wahabi. Oh, keren, 1001. Cuman 39 aja terkenal. Apalagi cuman apalagi 1000, 37. Allahu Akbar.